Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin Wa ba'd Ahibbati fillah Segala puji hanya bagi Allah subhanahu wa ta'ala Yang masih terus mencurahkan nikmat-nikmatnya kepada kita. Dan di antara nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang kita rasakan saat ini ada nikmat iman, nikmat sehat, dan nikmat-nikmat lain yang tidak terhitung jumlahnya. Sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut, Allah subhanahu wa ta'ala menakdirkan kita dapat bertemu kembali dalam pembelajaran bahasa Arab, yang mana kita telah sampai di Ad-Darsus Tsaniya Asyar, pelajaran ke-12, dan sudah kita baca beberapa nas dan beberapa latihan. Dan insyaallah pada malam ini kita akan lanjutkan pada kalau tidak salah at-tamrin as-sani atau as-salis, latihan kedua atau latihan ketiga ya ikhwan? As-sani, latihan kedua. Nah, bagi antum yang memiliki buku cetakan lama, maka dia ada di halaman 65. Begitu pula antum yang memiliki buku cetakan baru, alhamdulillah ada di halaman yang sama, halaman 65. Antum lihat di situ ada 10 pertanyaan. Maka tapi kiranya perlu kita ulang sedikit ya ikhwan, dialog yang telah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Kita baca sebentar, sama-sama kita baca, lalu setelah itu kita akan lanjutkan ke At-Tamrin Ats-Tsani, latihan kedua. Nah, antum ikhwan di studio, istami'u thumma kariru. Hayya ikhwan, dengarkan kemudian ikuti sama-sama. Hayya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikissalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikissalam warahmatullahi wabarakatuh. كيف حالك يا بنت؟ كيف حالك يا بنت؟ أنا بخير والحمد لله. أنا بخير والحمد لله. من أين أنت؟ من أين أنت؟ أنا من الرياض. أنا من الرياض. نعم. دي buku cetakan lama من سوريا. ما اسمك؟ ما اسمك؟ اسمي آمنة. اسمي آمنة. أين أبوك؟ أين أبوك؟ أبي هنا في المدينة المنورة. أبي هنا في المدينة المنورة. هو موجه في المدرسة الثانوية. هو موجه في المدرسة الثانوية. نعم. دي buku cetakan lama مفتش. نعم. وأين أمك؟ وأين أمك؟ هي أيضا هنا. هي أيضا هنا. هي طبيبة في مستشفى الولادة. هي طبيبة في المستشفى الولادة. Sekali lagi ikhwan, في مستشفى الولادة. في مستشفى الولادة. ومن هذه الفتاة التي معك؟ ومن هذه الفتاة التي معك؟ أهي أختك؟ أهي أختك؟ لا هي بنت عمي. لا هي بنت عمي. ما اسمها؟ ما اسمها؟ اسمها فاطمة. اسمها فاطمة. أهي زميلتك؟ أهي زميلتك؟ لا أنا في المدرسة المتوسطة. لا أنا في المدرسة المتوسطة. وهي في المدرسة الثانوية. وهي في المدرسة الثانوية. ألك أخت؟ ألك أخت؟ لا ما لي أخت. لا ما لي أخت. ألك أخ؟ ألك أخ؟ نعم لي أخ كبير. نعم لي أخ كبير. وهو طالب بالجامعة. وهو طالب بالجامعة. ومن هذا الطفل الذي معك؟ ومن هذا الطفل الذي معك؟ هو ابن أخي. هو ابن أخي. ما اسمه؟ ما اسمه؟ اسمه سعد. اسمه سعد. أأمك في البيت الآن؟ أأمك في البيت الآن؟ لا ذهبت إلى المستشفى. لا ذهبت إلى المستشفى. نعم أحسنتم. طيب أنا هرب إخوان دي روما دان أخوات pendengar Radio Roja yang berbahagia, antum semua melakukan meroja ini di rumah insyaallah. Dan insyaallah semua makna-makna kalimat yang telah kita bahas antum masih ingat, dan malam-malam ini insyaallah akan memudahkan bagi kita untuk mengikuti pelajaran-pelajaran berikutnya, terutama untuk mengerjakan latihan-latihan yang akan sebentar lagi kita akan baca. Nah, kita masuk ke at-tamrin as-sani. At-tamrin as-sani, latihan kedua. Nah, dipersiapkan ikhwan akhwat yang ada di rumah untuk mempersiapkan beberapa alat tulis yang kiranya perlu dipersiapkan untuk mencatat apa-apa yang kiranya perlu dicatat. Nah, antum lihat di sini ikhwan, unzuru ila al-kitab, unzuru ila al-kitab. Iqra كل جملة من الجمل الآتية ثم قرأها أخرى بعد تغيير المنادى كما هو موضح في المثال. أظن هذا قد قرأناه يا أخي. Sudah kita baca ini? Baik, tidak mengapa kalau sudah dibaca, kita baca sekali lagi. اقرأ كل جملة. Baca setiap kalimat minal jumalil atiyah. Bacalah setiap kalimat daripada kalimat-kalimat berikut. Thumma qara'aha. Kemudian bacalah ukhra yang lain. Apa maksud baca yang lain di sini? Maksudnya baca kalimat yang ada di sampingnya nanti. Ba'da taghyiril munada. Setelah merubah al-munada. Al-munada itu isim yang terletak setelah harfun nida. Di sini harfun nida, mudah-mudahan masih ingat kalimat ya. Ya. Nah, kalimat yang terdapat setelah al-munada, kalimat yang terletak setelah harfun nida, maka dia disebut sebagai al-munada. Kama huwa muwaddahun fil mithal, sebagaimana yang dijelaskan di contoh. Antum lihat contohnya ikhwan. Misal. Misalun. Aina qalamuka ya abi. Aina qalamuka ya abi. Tarjim awalan ya akhir kirim. Makna aina qalamuka ya abi. Dimanakah pena kamu ayah, wahai ayahku? Nah, wahai ayahku. Nah, di sini antum lihat ya abi. Lihat kalimat ya abi. Ya di situ harfun nida, huruf yang berfungsi untuk memanggil. Ya, wahai. Abi, kalimat abi ya, ikhwan. Abi di sini, dia terletak setelah harfun nida. Terletak setelah harf an nida, setelah kalimat ya. Maka dia posisinya disebut sebagai al-munada. Posisinya disebut sebagai al-munada. Nah, ini yang dimaksud dengan al-munada di kata perintah di atas. Kemudian yang diminta di sini ada ikhwan. Ketika telah dirubah al-munadanya, maka kita diminta untuk membaca kalimatnya sekali lagi. Dirubahnya dengan kalimat ya ummi. Ya abi diganti dengan ya ummi, lalu antum baca setelah itu bagaimana kalimat barunya. Di sini telah diberikan jawaban. Aina qalamuki ya ummi. Itu dia ikhwan jawabannya. Aina Qala muki ya ummi. Di sini ada kesalahan cetak sepertinya. Antum lihat di buku cetakan baru antum. Fathah. Nah, benar, fathah atau kasrah? Fathah. Fathah itu yang benar. Kasrah. Aina qalamuki ya ummi? Karena siapa yang diajak bicara di sini, ikhwan? Um. Maka dhamirnya atau kata gantinya harus kata ganti untuk muannats, untuk perempuan. Maka tidak mungkin qalamuka. Ini sudah pasti salah cetak. Yang benar jawabannya adalah aina qalamuki ya ummi. Antum lihat bagaimana perubahannya, ikhwan? Al-mithal wadih, contohnya jelas? Wadih. Baik. Baik, kita mulai di rakam wahid. Nomor pertama. Rakam wahid, nomor satu. A'indaka qalamun ya Muhammadu? A'indaka qalamun ya Muhammadu? Titik-titik. Ya Aminatu. Munadanya, al-munada diganti dengan ya Aminatu. Diganti dengan Aminatu. Baik, bagaimana kira-kira perubahannya, ikhwan? Ya. A'indaki qalamun ya Aminatu. Naam. A'indaki qalamun ya Aminatu. Apa yang berubah di sini, ikhwan? Harakat. Harakat apa? Kaf. Al-kaf. A'indaka. Awalnya a'indaka qalamun ya Muhammadu. Karena ka di sini artinya anta. Anta di sini karena kembali ke Muhammad. Orang yang diajak bicara ini laki-laki. Maka kita menggunakan kata ganti atau dhamir muzakkar. Setelah diganti dengan al-munada al-mu'annas, diganti dengan mu'annas ya Aminatu, maka dhamirnya pun harus berubah. Kata gantinya pun harus berubah. Yang awalnya a'indaka menjadi a'indaki. A'indaki qalamun ya Muhammadu. Nah, anda rasa cukup jelas? Yes. Wadih, ikhwan? Ah, hikmat? Wadih, insyaAllah, jelas? Baik. Ikhra' rakam isnan izan, anta. Ya Ihsan, anta awalan Ihsan. Isnan. Isnan. Isnan, Isnan. Aina baituka ya ustadi? Nah. Aina baituki ya ustadati? Naam. Aina baituki ya ustadati? Hakada. Naam. Musta'id anta ya Hikmat? Rakam 3, siap? Rakam 3? Bidin terjemah, Ustaz. Naam. Bidin terjemah. Terjemah awalan, naam. Sayap. Terjemah awalan ya Ihsan. Dua. Barakallahu fiik. Di manakah rumahmu, wahai ustadku? Naam. Di manakah rumahmu, wahai ustadahku? Ustadahku, naam. Jadi, di sini ustad laki-laki, lalu menjadi ustadah untuk perempuan. Maka, aina baituki. Naam. Naam, fadal ya akhir kirim. Wallahu yusahil laka. Salata. Ahada daftar laka ya Aliyun. Ya Aliyu. Ya Aliyu. Nah. Sekali lagi Hikmat pelan-pelan. Ahadad daftaru. Ahadad daftaru laka ya Aliyu. Naam. Berjawab. Ahadad daftaru laki ya Fatimatu. Mumtaz, ahsant. Ahadad daftaru laki ya Fatimatu. Ahsant ya akhi. Naam. Tidak ada nafsa hal majal yang mustamin. Sehingga kita perlu membuka untuk kesempatan. Kita berikan kesempatan kepada para pendengar untuk berinteraksi langsung bagi anda yang ingin menjawab pertanyaan. Tamrin yang kedua, yang tadi pelajaran yang ke-12 di 8236543. Kita angkat telepon yang pertama. Assalamualaikum. Halo. Halo. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan. Iya, dengan siapa di mana? Umi Ahsan di Bekasi. Iya, silakan. Silakan Ummu Ahsan. Ummu tadi ikuti dari awal kan? Naam Ustaz. Aina hanul an? Aina wasalla al an? Sampai di mana kita sekarang? Nomor 3. Nomor 3, Ahsan. Dibaca Ummu, tafadhali. Jelas wadih, jelas contohnya Ummu? Iya, jelas. Jelas alhamdulillah. Ya, tafadhali. Ahada daftar laka ya Ali. Nah, itu sudah dibaca, Ummu. Nomor 4 sekarang, arba'ah. Nah. Khamsah. Arba'ah. Arba'ah. Nah. An aina anta ya ahi? Nah, sekali lagi, Ummu. من أين أنت يا أخي؟ نعم. من أين أنت يا أختي؟ جميل. من أين أنت يا أختي؟ نعم. diterjemahkan umum. Dari mana saudariku? Dari mana kamu, wahai? Wahai saudariku. Nah, itu jawabannya. Nah, istamir. Khamsa. Aina abuka ya Khalidun? Sekali lagi umum. Aina abuka ya Khalidun? Khalidun atau ya Khalidu? Oh, ya Khalidu. Nah. Aina abuki ya Khalidu? Aina abuki ya Khadijatu? Naam, jamil. Jamil, mumtaz. Sitta. Naam. A anta maridun ya Khalidun? Sekali lagi umum, A anta? A anta maridun ya Khalidun? Ya Khali. Ya Khali. Naam, ma mana Khali? Ma mana Khalun? Ya. Lupa umum sepertinya. Khalun itu artinya bibi atau paman. Afwan, khalun itu paman dari pihak ibu. Nah, kalau khalatun bibi. Dari pihak bibi dari sama bu. Khalun dengan khalatun dari mana? Bedanya hanya tamar putus saja. Kalau khalun untuk pamannya, khalatun untuk bibi. Tapi ini dari pihak ibu. Nah, bibi kita atau paman kita dari pihak ibu. Nah. Teruskan umum. A anta. Nah. A anta maridun ya Khalid? Nah, jawabannya. A anti maridun ya Khalid? A anti sekali lagi. A anti maridun ya Khalid? Ya Khalati. Ya Khalati. Nah, ada satu kekuranganmu. A anti maridatun ya Khalati? Mohon maaf ya bagi Umu Ahsan di Bekasi terputus. Hubungan teleponnya mungkin Umi bisa hubungi kembali ya di 8236543. Tapi bagi para pendengar yang lain, silakan bagi Anda yang ingin melanjutkan pertanyaan atau menjawab pertanyaan di tamrin yang kedua, pelajaran yang ke-12, Anda bisa menghubungi di 8236543. Tapi saat kita angkat telepon yang kedua. Nah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa di mana? Dari Burhan di Bekasi. Oh, iya. Ah, Burhan? Nah. Rakam kam nahanul an? Nomor berapa sekarang kita? Nomor Sabah. Sabah. La, sitta awalan. Sitta. Sitta awalan. Naam. Lam yukmil sitta ba'd. A anta maridun. Naam. A anta maridun ya Khali? Naam. A anti maridatun ya Khalati? Naam, jamil. Antum terjemahkan, ah, Burhan. Apakah kamu sakit, wahai pamanku? Naam. Apakah kamu sakit, wahai bibiku? Naam. Kalimat sakit di sini dalam bahasa Indonesia tentu tidak terlihat beda antara laki-laki perempuan. Tapi di sini antum lihat berubah. Tadinya Mariyatun menjadi? Mariyatun. Mariyatun. Ah, santai ya. Teruskan, akhi. Sabah. Aina baituka ya ammi? Sekali lagi, akhil kirim. Aina baituka ya ammi? Sepertinya perlu lebih teliti lagi bacanya. Sekali lagi, aina masih salah. Aina? Aina bintuka ya ammi? Nah, terlihat bintu seperti baitu. Nah. Aina bintuki ya ammati? Jamil. Aina bintuki ya ammati? Antum terjemahkan, ah, Burhan. Di mana anakmu, wahai pamanku? Nah, anak perempuan apa anak laki-laki di sini? Anak perempuan. Nah. Di mana anak perempuanmu, wahai bibiku? Nah, beda antara ammun dengan khalun apa, ah, Burhan? Ammun dan khalun. Kalau khalun itu untuk paman dari ibu. Nah, kalau ammun? Paman dari bapak. Jamil, hasan. Teruskan, akhi. Tamani. Alaka akhun ya Hamidu? Naam. Alaki akhun ya Su'ad? Ya. Su'adu? Naam, jamil. Jamil, antum terjemahkan? Apakah kamu memiliki saudara laki-laki, wahai Hamid? Naam. apakah kamu memiliki saudara laki-laki, wahai Su'ad? Naam. Jamil. Istamir. Tisa. Maza indaka ya akhi? Maza indaki ya ukhti? Naam. Jamil. Anda terjemahkan, akhi. Apakah kamu memiliki apa yang di sisi kamu, wahai? Apa yang kamu miliki? Ya. Apa yang kamu miliki, wahai saudaraku? Naam. Saudara laki-laki atau saudara perempuan di sini, akhi? Saudara laki-laki. Jamil. Apa yang kamu miliki, wahai saudara perempuanku? Naam. Terakhir, akhi, Asyarah. Assalamualaikum ya abi. Naam. Assalamualaikum ya ummi. Jamil. Assalamualaikum ya ummi. Naam. Ahsanta ya akh Burhan. Syukran. Jazakallah khair. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallah khair kepada akh Burhan. Kita buka kembali untuk dua penelpon selanjutnya. Silakan bagi Anda yang ingin menghubungi di 8236543. Kita angkat satu penelpon yang ketiga. Assalamualaikum. Iya, dengan siapa ibu, di mana? Ummu Ihsan di Kraden. Iya. Ummu Ihsan, kaifa haluki? Alhamdulillah, bikhair. Masyaallah. Tafadhali, Ummu, di mulai dari nomor 1 kembali. Masih di latihan kedua kita. Tafadhali. Aina qalamuka ya abi? Nah, itu contohnya Ummu. Langsung saja ke nomor 1. Wahid. Nah. A'indaka qalamun ya Muhammadu? Nah. A'indaki qalamun ya Aminatu? Jamil. Isnan. Isnan. Aina baituka ya Sayyidi? Di cetakan nama Sayyidi? Iya. Diganti saja Ummu. Ya Ustazi. Ustazi. Nah. Aina baituka ya Ustazi? Aina baituki ya Ustazun? Ustazatun? Ustazati. Ustazati. Nah, sekali lagi Ummu. Aina baituka ya Ustazati? Aina baituki atau baituka? Aina baituki ya Ustazati? Mumtaz. Salasa. Ahaza daftaruka ya Aliyu? Sekali lagi Ummu. Ahazat. Ahazat daftaruka ya. Ada satu huruf yang terlewat. Ahaza daftaru laka ya Aliyu? Jamil. Ahazihi daftaru laki ya Fat. Kenapa dirubah jadi hadhihi Ummu? Karena hadhihi ini kata tujuk untuk yang mana Ummu? Kan untuk Fatimah atau untuk ad-daftar? Fatimah. Yakin Ummu? Iya. Apakah ahadad daftaru? Coba terjemahkan Ummu. Apakah ini buku catatan kamu, wahai? Nah, berarti ini ketika kita tunjuk ini kemana arah kita? Tangan kita ketika tunjuk ini Ummu. Daftar. Ke daftar. Daftarnya laki-laki atau perempuan? Muzakkar atau muannas di sini? Muannas. Ad-daftar muannas? Ad-daftar muzakkar Ummu Muhsan. Ad-daftar muzakkar. Maka iya, tidak berubah. Hada. Walaupun nanti ya Fatimatu yang berubah nanti hanya ini saja. Kata gantinya saja laki jadinya. Ahada daftaru. Nah, ahada sekali lagi. Ahada daftaru laki ya Fatimatu. Jamil. Nah. Arba'ah. Min aina anta ya akhi? Min aina anti ya ukhti? Jamil. Syukran Ummu Ihsan, jazakillah khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakillah khair kepada Ummu Ihsan. Bagi para pendengar yang lain, silakan untuk melanjutkan menjawab pertanyaan di 8236543. Kita angkat penelpon yang selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ummu, di mana? Dengan Ummu Anisa di Bekasi. Baik. Ummu Anisa, kaifa haluki? Alhamdulillah. Masya Allah. Tafadhal, limulai Ummu, tafadhali. Khamsa. Khamsa. Aina abuka ya Khalidu? Naam. Aina abuki ya Khadijatu? Naam. A'anta mauludu? Dibaca nomornya Ummu, Sitta. Oh iya. Sitta. A'anta mariubun ya Khali? A'anti mariubatun ya Khalati? Naam. Al-muhim fahimti al-kalimat insyaAllah. InsyaAllah. Taib. Sabah. Sabah. Aina bintuka ya ammi? Aina bintuki ya ammati? Naam, jamil. Samania. Naam. Alaka akhun ya Hamidu? Naam. Alaki akhun ya Suadu? Sekali lagi Umu, alaki atau alaka? Alaki. Jamil. Alaki akhun ya Suadu? Naam. Tis'a. Naam. Madha indaka ya akhi? Madha indaki ya ukhti? Naam. Asyara. Asyar, naam. Assalamu alayka ya abi. Naam. Assalamu alayki ya ummi. Jamil, syukran, jazakallah khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, naam. Kita lanjutkan kembali. Nastamir. Ya. Unzuru safa 66. Antum lihat halaman 66. At-tamrin ats-tsalits. At-tamrin ats-tsalits, buku cetakan baru ada di bagian atas. Halaman 66, adapun cetakan lama ada di pertengahan halaman 66. Iya. Annis annisil fa'ila fi kullim minal jumalil atiyati. Kita pahami dulu ya kawan sama-sama kata perintahnya di sini agar memudahkan kita untuk mengerjakan latihan-latihannya. Annis annisil fa'il. Ma mana annis? Annis fi'lu amrin min annasa yu'annisu ay yaj'aluhu musanna. Annasa yu'annisu bimakna yaj'aluhu musanna. Annis maksudnya jadikanlah al-fa'il subjek menjadi musanna. Menjadi musanna. Musanna itu bentuk dua. Oh afwan, di sini ini maksud dengan annis adalah menjadikan mu'annas lisa musanna. Ma'adratan. Yes, menjadikannya mu'annas bukan musanna. Nah, kita ralat. Annis itu artinya menjadikan al-fa'il subjek yang antum akan lihat di latihan atau di bawahnya menjadi mu'annas. Menjadi mu'annas. Awalnya dia muzakkar, lalu diminta untuk menjadikan sebagai mu'annas. Mu'annas. Annis al-fa'ila fi kullim minal jumalil atiyah. Jadikan subjek pada setiap kalimat-kalimat berikut menjadi mu'annas. Nah, wadih insyaAllah ikhwan? Wadih. Nah, sahal insyaAllah. Nah, di sini alhamdulillah kita diberikan contoh. Misalun, kharaja Muhammadun minal bayti. Kharaja Muhammadun minal bayti. Mana al-fa'il di sini ya ikhwan? Al-fa'il subjek di sini atau pelaku dalam bahasa kita mungkin pelaku yang mengerjakan pekerjaan siapa di sini? Muhammad. Muhammadun. Kharaja Muhammadun minal baiti. Awalnya sebelum kita menentukan ini pelaku atau bukan, maka tentu harus dipahami terlebih dahulu makna kalimat kharaja lalu Muhammadun minal baiti artinya menentukan satu kata memiliki posisi tertentu tentu setelah kita memahami makna daripada kalimat yang kita baca. Ini berarti menunjukkan bahwa mempelajari nahwu wasarf itu adalah setelah kita memahami kosakata. Bagaimana antum akan mengetahui bahwasanya Muhammad fa'il kalau antum tidak tahu makna kharaja? Bagaimana antum akan mengetahui ini kata kerja atau bukan kalau antum tidak paham makna kalimat-kalimat di bawah ini? Ya. Tentu ini setelah kita pahami makna kosakata yang kita lihat. Kharaja Muhammadun minal baiti. Coba antum terjemahkan, akhir kirim. Muhammad keluar dari rumah. Muhammad keluar dari rumah. Dari sini kita bisa lihat siapa yang keluar ya kawan? Muhammad. Muhammad. Berarti Muhammad di sini posisinya sebagai pelaku. Al-fa'il, pelaku atau subjek. Nah, dengan memahami kalimat ini kita tahu mana pelakunya, mana al-fa'il, mana subjeknya. Muhammadun di situ sebagai al-fa'il. Nah, lalu antum lihat bagaimana jawabannya? Kharajat Aminatu minal baiti. Kharajat Aminatu minal baiti. Antum lihat di sini ya, kawan. Al-fa'il yang tadinya Muhammad, subjek atau pelaku yang tadinya Muhammad menjadi di sini siapa? Aminah. Aminah menjadi mu'annas. Tadinya laki-laki menjadi perempuan. Karena yang tadi diminta apa? Yang diminta tadi menjadikan subjeknya menjadi muannas perempuan. Ini contoh yang kiranya insyaallah jelas. Nah. Baik, kita coba ikhwan di studio terlebih dahulu. Rakam wahid ya Hikmat. Iqra, summa tarjim. Dhahaba al-mudarrisu ila al-fasl. Naam. Tarjim awalan. Guru pergi ke kelas. Naam, guru pergi ke kelas. Di mana al-fa'il di sini Al-Hikmat? Al-mudarrisu. Al-mudarrisu, ahsanta ya. Rubah, antum rubah sekarang al-fa'ilnya menjadi muannas. Dhahabat mudarrisatu ila al-fasl. Jamil. Ahsant. Dhahabat al-mudarrisatu ila al-fasl. Ada satu yang sepertinya perlu diperhatikan di sini, ikhwan. Setelah subjeknya kita rubah menjadi muannas, maka ada perubahan juga di kata kerjanya. Kharaja menjadi kharajat, ditambah dengan ta ta'nis di sini. Ta yang menunjukkan ada kata ganti perempuan di situ. Kharajat ada dhamir perempuan. Kharajat Aminatu. Maka di sini yang nomor satu tadi, syukran al-hikmat. Zahabat al-mudarrisatu ilal fasli. Yang tadinya zahaba menjadi zahabat. Karena al-fa'il atau pelakunya, subjeknya berubah menjadi muannas perempuan. Zahabat al-mudarrisatu ilal fasli. Nah, ini seperti yang perlu diperhatikan juga. Isnan, istamir ya Ihsan. Isnan. Dhahaba abi ilal mustashfa. Ayahku telah pergi ke rumah sakit. Nah, siapa al-fa'il di sini? Mana al-fa'il? Mana pelakunya? Mana subjeknya? Abi. Abi, Ihsan. Untuk berubah al-fa'il menjadi mu'annas. Zahabat ammati ilal mustashfa. Naam. Zahabat ammati ilal mustashfa. Jadi perempuan kan di sini? Ammati. Nah, atau jawaban lain? Zahabat ummi ilal mustashfa. Jamil, jamil. Banyak kemungkinan. Zahabat ukhti, zahabat ummi, zahabat ammati, atau zahabat jaddati, wa ila akhir al-misal. Zahabat ummi atau ammati ila al-mustashfa. Nah. Salata Ahmad. Jalasa al-talibu fil fasl. Nah, terjemah awalan. Murid telah duduk di kelas. Naam, jamil. Aina al-fa'il huna? Al-talibu. Al-talibu. Nah, faddal annis al-fa'il. Jalasat at-talibatu fil fasli. Nah, jalasat at-talibatu fil fasli atau jalasat at-talibatu fil fasli. Nah, jamil. Arba'a al-akhir. Tayyib. Arba'a. Kharaja akhi min al-bayti. Nah. Kakakku telah keluar dari rumah. Nah. Saudaraku. Nah, jamil. Aina al-fa'il huna? Akhi, jamil. Annis al-fa'il idhan. Kharajat ukhti min al-bayti. Naam. Kharajat ukhti min al-bayti. Naam. Naam. Taib, ala nafsal majal lil-mustami' awal. Taib. Terus selanjutnya bagi para pendengar yang ingin berinteraksi langsung, Anda bisa menghubungi di 8236543, tamrin yang ketiga dari pelajaran yang ke-12. Taib, kita angkat penelpon yang pertama. Assalamualaikum. Halo. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dari Pak Tresno di Cibarusah. Cibarusah, baik. Oke, okay, halo Pak Tresno. Alhamdulillah. Masya Allah. Bagaimana kabar ikhwan di Cibarusah? Alhamdulillah, kabar sehat ini. Alhamdulillah. Silakan Pak Tresno. Oh iya. Dibaca Pak. Yang tadi Pak, latihan ketiga. Latihan ketiga. Iya. Yeah. Wahid. Naam. Zahabal mudarisu ilal fasli. Naam. Zahabat al-mudarrisatu ilal fasli. Jamil, mumtaz. Ya, bagus. Isnan. Zahaba abi ilal mustasfa. Naam. Zahaba ummi. Sekali lagi Pak Tresno, ada yang kelewat? Zahabat ummi. Naam. ilal mustasfa. Masya Allah, ahsan. Agak grogi Ustaz. Ah, nggak masalah, nggak masalah. Khair insya Allah, nggak masalah. Pak Tersenai, silahkan Pak. Banyak kemajuan Pak Tersenai, masya Allah. Jalasat to. Sahih, betul. Nah. Jalasat toliba, jalasat tolibu fil fasli. Naam, jamil. Jalasat tolibatu fil fasli. Mumtaz, naam, bagus. Arba'ah. Kharaja ahi minal baiti. Naam. Kharajat ukhti minal baiti. Mumtaz, barakallahu fikum Pak Tersno. Salam saya buat Abu Faiz dan lainnya. Insyaallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair kepada Pak Trisna di Cibarusa. Baik, kita berikan kesempatan satu menelpon kembali untuk menjawab pertanyaan tamrin yang ketiga, pelajaran yang ke-12. Silakan bagi Anda yang mungkin belum sempat atau belum dapat masuk di 8236543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Wabarakatuh. Iya, dengan siapa Bapak di mana? Abu Lukman di Citerep. Citerep ya, silakan. Abu Lukman kaifa haluk? Ana bi khair. Masyaallah. Tafadhal Abu Lukman, ikra. Wahid. Naam. Dhahabal mudarrisu ilal fasli. Naam. Dhahabat al mudarrisatu ilal fasli. Naam. Jamil. Isnan. Dhahaba abi ilal mustashfa. Naam. Dhahabat ummi ilal mustashfa. Naam, jamil, ahsan. Salasah. Jalasat talibu fil fasli. Naam. Jalasat talibatu fil fasli. Ahsan. Arba'ah. Kharaja akhi minal baiti. Naam. Kharajat ukhti minal baiti. Naam, jamil, ahsanta. Syukran ya Abu Lukman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagi para pendengar, jangan kemana-mana. Kita rehat sejenak. Kita akan kembali setelah jeda yang berikut ini di frekuensi 756 kHz dalam bimbingan Bahasa Arab untuk Pemula. Al-Qur'an. Afala yatadabbaruna al-Qur'an. Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am 'ala qulubin aqfaluha. Roja, Radio Dakwah Ahlussunnah Wal Jamaah. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali di frekuensi 756 AM dalam kajian malam kita bimbingan bahasa Arab untuk pemula. Tafadhol Ustaz. Naam, antum lihat rakam 4 atau at-tamrin ar-rabi'. Di latihan keempat ada semacam penjelasan bagi kita di situ berkaitan dengan cara pembacaan kalimat jalasat at-talibatu. Antum lihat ta'ammal ma yali. Ta'ammal ma yali. Ta'ammal, perhatikan. Ma yali, apa-apa yang berikut. Perhatikan apa-apa yang berikut. Jalasat at-talibatu. Antum lihat, kalau disambung maka bacanya jalasatit talibatu. Jalasatit talibatu. Awalnya jika sana kita putus bacanya, maka bacanya jalasat at-talibatu. Lalu ketika kita ingin sambung, maka bacaannya jalasatit talibatu. Apa sebabnya, Ikhwan? Di sini ada ta yang mati di sini. Jalasat, ta ini ta sakinah, ta yang berharakat sukun atau ta yang mati. Bertemu dengan alif yang juga mati di situ. Yang juga mati. Maka jika dua huruf yang mati bertemu, misalnya di sini dengan ta dengan alif misalnya atau alif lam, maka salah satunya harus dihidupkan. Salah satunya harus dihidupkan. Maka yang dihidupkan di sini adalah harakat atau huruf ta yang tadinya harakatnya mati menjadi kasrah. Jalasatit talibatu. Maka kalau kita lihat di latihan sebelumnya, latihan 3 sebelumnya. Maka misalnya nomor 1, dhahabal mudarrisu ilal fasli, ketika kita rubah, dhahabatil mudarrisatu ilal fasli, dhahabatil mudarrisatu ilal fasli. Nah, dan juga kalimat-kalimat yang serupa dengan ini, maka kita perlakukan seperti ini. Kalimat-kalimat yang serupa dengan contoh di poin nomor 4 ini, maka diperlakukan sama seperti yang kita jelaskan tadi. Salah satunya harus dihidupkan, maka yang dihidupkan di sini adalah tak jalasati talibatu. Nah, kiranya jelas. Kita masuk ke al-khamis at-tamrin, al-khamis latihan ke 5. Iqra'il jumal al-atiyah. Iqra'il jumal al-atiyah. Wahid. Man yaqra' lana ya ikhwan? Tafadhal ya. Tafadhal. واحد من الفتى الذي خرج من بيتك الآن هو ابن عمي جيد نعم مرة أخرى يا أخي سكراجي من الفتى الذي خرج من بيتك الآن هو ابن عمي نعم من ال أنتم لياد apa yang terjadi sini ya kalau kita putus man alfata kalau kita putus man alfata kita hidupkan nun karena nun yang mati ini bertemu dengan alif yang alif lam juga mati juga maka salah satunya harus dihidupkan maka nunnya kita kasrah sama seperti kita kasrah kalimat jalasatit talibatu maka kebacaannya manil fatalladhi kharaja min baitikal ana jawabannya huwa ibnu ammi nah ahsanta ya akhi ithnan fadhal ya hikmat من الفتاة التي خرجت من بيتك الآن يا محمد sekali lagi ya Hikmat مره اخرى ada harakat yang kiranya perlu diperhatikan من الفتاة التي خرجت من بيتك الآن يا محمد Nah, ya Muhammadu, Jamil, jawabannya. Ya bintu ummi. Cetakan lama, cetakan baru antum akhi. Ya bintu khalati. Naam, cetakan lama seperti ya atau cetakan lain lagi seperti ya. Wallahualam. Naam, hayya bintu khalati. Naam. Artinya Fadal, tajim ya. Nah, agak panjang ini. Insya Allah gak bingung ya. Cepat, Nuzia. Siapa pemudi yang keluar dari rumahmu sekarang ya, Muhammad? Jamil, antum keraskan suaranya, Hikmat. Masya Allah, antum belum makan malam seperti ini. Ulang, Sat. Lah, kelas. Teruskan. Antum perkeras sedikit. Dia adalah anak bibiku. Nah, anak perempuan atau anak laki-laki di sini? Anak perempuan bibi. Anak perempuan bibi. Jamil. Nah. Salata. Nah, anta ya akhi, fadal. Liman al-miftahu alladhi 'ala al-maktabi? Naam. Wa li Jadi panjang-panjang huanya. Huwa lil mudarrisi. Jamil. Nah, antum terjemahkan akhi. Nah, lewat saja ya. Terjemahkan Ahsan. Baik. Siapa? Ahsan. Liman al-miftahu alladhi 'ala al-maktabi huwa lil-mudarrisi. Punya siapa kunci yang ada di atas meja? Naam. Kunci itu punya guru. Naam, huwa dia atau kunci itu lil-mudarrisi milik guru. Jamin. Arba, fadhal ya Hikmat. Irfa sawtaka ya akhi qalilan. Liman as-sa'ati allati 'ala as-sariri? Sekali lagi akhi, harakat as-sa'ati apa as-sa'atu? Liman as-sa'ati allati 'ala sa'atul. Liman as-sa'atu allati 'ala as-sariri? Nah. Hiya li zawji akhi. Nah. Hiya li zawji ukhti. Jamil, nah. Terjemah awalan? Terjemahkan. milik siapakah jam yang ada di atas kasur? Nah, jam itu milik istri. Istri apa suami? Nah, suami. Saudari. Saudari. Saudariku. Nah, suami saudariku. Santai ya, barakallahu fiik. Okay. Nah, sebelum kita buka kesempatan untuk para penelpon, kita lanjutkan dulu latihan ke-6. Setelah itu, setelah selesai latihan ke-6, baru kita akan buka seluas-luasnya kesempatan untuk para pendengar ikut bersama kami membaca latihan-latihan. Nah, kita lihat ya, akhi. At-tamrin as-sadis, latihan ke-6. Akmil al-jumal al-atiyata biwad'i ismin mausulin munasibin. Sekali lagi, akmil al-jumal al-atiya biwad' ismin mausulin munasibin. Antum lihat dalam kurung alladhi allati fil faraghi. Akmil, apa makna akmil? Sempurnakan. Nah, akmil sempurnakan al-jumal al-atiya, kalimat-kalimat berikut. Biwad ismin mausulin, dengan meletakkan apa ya ikhwan? Isim mausul. Isim mausul munasibin, yang sesuai. Nah, di sini antum sudah dua istilah nahwu yang disebutkan di sini. Yang pertama al-fa'il, yang sebelumnya di Latin 3. Sekarang antum diberikan juga istilah ismun mausul. Apa itu ismun mausul ya ikhwan? Antum lihat yang ada dalam kurung alladhi allati. Alladhi dan allati yang baru saja kita baca itu ikhwan, di latihan nomor 5 itu, itu namanya ismun mausulun, kata sambung. Ismun mausulun artinya kata sambung. Yang sesuai, munasibin yang sesuai. Bisa alladhi, bisa allati. Nah, anda pilih salah satunya. Fil faragi, di tempat yang kosong. Nah, di sini sepertinya perlu dibaca dulu nomor 1. Antum lihat nomor 1 ya, ikhwan. Tidak ada contoh di sini yang diberikan. Nah, al-kitabu titik-titik alal maktabi lil mudarrisi. Nomor 1 antum ya, ikhwan. Antum lihat rakam wahid nomor 1. Al-kitabu titik-titik, ada tempat yang kosong di situ. Alal maktabi lil mudarrisi. Apa tadi perintahnya, ikhwan? Kita diminta untuk menyambung kalimat ini dengan ismun mausul yang sesuai. Bisa alladhi, bisa juga allati. Apa yang cocok di kalimat yang nomor 1 ini, Ikhwan? Alladhi. Kita lihat al-kitabul ladhi 'alal maktabi lil mudarrisi. Al-kitabul ladhi 'alal maktabi lil mudarrisi. Faham tum? Nah, kenapa bukan allati ya, Ikhwan? Karena alladhi ini kembali ke al-kitab. Al-kitab muzakkar, maka kita pakai alladhi. Alladhi kata sambung untuk muzakkar. Adapun allati kata sambung untuk perempuan. Antum lihat di latihan nomor 5 sebelumnya. Manil fatal ladhi. Rakam wahid nomor 1 latihan 5. Manil fatal ladhi. Al-fata, mana al-fata? Pemuda. Maka di sini kata sambungnya menggunakan alladhi. Lalu yang kedua, manil fatatul lati. Kenapa menggunakan allati bukan alladhi di sini ya, ikhwan? Karena al-fatatu, kembali ke al-fatatu. Al-fatatu muannath, maknanya pemudi. Manil fatatul lati. Begitu juga kalimat al-miftah, alladhi. As-sa'ah, maka menggunakan allati karena dia muannath, ada ta' marbutuhnya. Mudah-mudahan jelas. Baik, kita kembali ke latihan ke-6. Kita lihat nomor 2. Kita baca sama-sama ya, ikhwan. Kita jawab sama-sama. Al-qalamu titik-titik fi hakibati maksurun. Kita pahami dulu maknanya. Al-qalamu itsnan, al-qalamu, mana al-qalamu? Pena atau pulpen titik-titik fi hakibati, di dalam tas saya, maksurun. Patah. Patah. Apa yang cocok ya, ikhwan? Ismun mausul apa yang cocok di sini? Alladhi atau allati? Alladhi. Bagaimana jawabannya? Al-qalamul ladhi fi hakibati maksurun. Jamil. Ahsant. Al-qalamul ladhi fi hakibati maksurun. Naam. Salata. اقرا يا انت يا اخ انت يا اخي الكريم اقرا السياره يعني sedikit diberikan tasdid السياره السياره نعم titik titik kharajat minal mustasfa al ana lil tabibil jadid nah as-sayyaratu titik kharajat minal mustashfal ana litabibil jadidi. Ah, terjemahkan ya Hikmat, antum ini penerjemah yang masya Allah. Coba akhi sekali lagi, tentu terjemahkan. Mobil yang keluar. Nah, dari... yangnya ceritanya belum ada. Kata sambungnya ceritanya belum ada. Mobil titik-titik keluar dari Mustashfa. Mustashfa Cipto. Dari rumah sakit. Nah, al-an. Sekarang. Litabibil jadidi. Milik. At-tabib. Tabib. Dokter yang baru. Nah, jemil ahsan ta ya. Bagaimana jawabannya akhil kirim? Allati atau alladhi? Hayya akhwan. Allati. Apa sebabnya allati? Karena sayyarah mu'annath. Sayyaratu mu'annath. Yeah. Maka kita menggunakan kata sambung yang sesuai, yaitu mu'annath juga. Sehingga jawabannya as-sayyaratul lati kharajat minal mustashfal ana litabibil jadid. Naam. Kita rasa cukup 1, 2, 3 sebagai contoh. Kita nafsal majalil muslimin. Nah. Baik, untuk selanjutnya bagi para pendengar yang ingin berinteraksi langsung untuk menjawab pertanyaan pelajaran yang ke-12, ya latihan yang ke-5 dan yang ke-6, Anda bisa menghubungi di 021 823 6543. Baik, saat kita angkat telepon yang pertama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan siapa Bapak, di mana? Dengan Abu Hani di Jatimulya. Baik. Nah, kepa haluk Abu Hani? Alhamdulillah bikhair. Masyaallah. Tafadhal ya akhi. Kita sampai di mana? Nomor berapa sekarang? Wahid yang Rokom Wahid. Lah, kita sudah baca nomor 1, 2, 3. Sekarang antum nomor 4. 4. Nah, tafadhal ya akhi. Al-kalbu fil hadiqati maridun. Naam. Antum terjemahkan dulu akhi. Anjing. Titik-titik. Titik-titik di halaman sakit, sedang sakit. Nah, senam. Al-hariqa di taman. Nah. Oh, di taman. Nah. Al-kalbul ladhi fil hadiqati maridun. Nah. Al-kalbul ladhi fil hadiqati. Kenapa menggunakan al-ladhi ya Abu Hani? Kembali ke kalbun. Al-kalbu. Al-kalbu muzakkar. Maka kita gunakan kata sambung yang sesuai. Muzakkar juga. Santa. Diterjemahkan sekarang. Antum terjemahkan secara sempurna. Antum baca lagi jawabannya. Al-kalbu alladhi fil hadiqati maridun. Anjing yang di halaman atau di kebun. Nah. Di kebun sedang sakit. Nah, maridun sedang sakit. Ahsanta ya. Khamsah, mubasyaratan nomor 5. Khamsah. Al-fata titik-titik kharaja minal masjidil ana ibnul muadzin. Nah, mu'ah apa mu'ah? Mu'ah. Nah, bil hamzah. Nah. Dibaca? Dibaca jawabannya sekalian. Al-fatal ladhi kharaja minal masjidil ana ibnul muadzin. Nah, ibnul muadzin, sahih. Terjem awalan ya Abu Hani. Pemuda yang keluar dari masjid sekarang adalah anak seorang muadzin. Anak seorang muadzin. Ahsant. Istamir, sita. Tilkal batoti. Batoto atau batota? Atau batoti? Batot. Ah, yang mana akhi? Al-batoti. Tilkal batotu. Tilkal batotu titik-titik tahta syajarati libintil falahi. Naam ya akhi, ajib. Tilkal batotu lati tahta syajarati libintil falahi. Libintil falahi. Falahi. Nah, antum terjemahkan Abu Hani. Telur. Nah, telur? Telur isi ya, batatu telur. La al-batta. Bebek. Bebek, naam. Bebek itu bebek yang di bawah pohon itu milik anak petani. Milik anak perempuan atau anak laki? Anak perempuan petani. Ah, santai. Samir, sabah, terakhir. Sabah. Al-baitul jadidi. Hah? Kenapa jadidi? Al-baitul jadidi, kenapa dia sifatnya? Ah, kenapa kasrah? Sifatnya kan tadi benda yang sifati al-baitu. Al-baitu, ya, al-jadidu. Ah, santai. Al-baitul jadidu. Fi dhalika syari'i li lil waziri. Kenapa fi dhalika syari'i? Fi dhalika syari'i. Naam, fi dhalika syari'u. Syari'u, ya. Naam. Enggak pakai ada fi di situ enggak? Fi-nya untuk zalika, bukan untuk asy-syari'. Oh iya. Naam. Baca lagi sudah. Naam, fadal, fadal ya akhi. Al-baitul jadidu titik-titik fi dhalika syari'u lil waziri. Naam. Nah. Al-baitul jadidul ladzi fi dhalika syari'u lil waziri. Naam, ahsanta ya. Syukran nah Abu Hani, jazakallahu khair. Afwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair kepada Abu Hani. Tanya penelpon yang selanjutnya silakan di 8236543. Kita akan Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fancik dikecilkan sedikit radio monitornya, Pak. Ada feedback balik. Ya. Dengan siapa di mana? Wahid di Cibitung, Pak. Baik. Siapa, akhi? Wahid. Wahid. Mas Muk, siapa nama antum tadi? Wahid. Wahid yani, masyaallah. Antum satu-satunya sepertinya. Wahid. Baik, fadhil ya Wahid. Sampai di mana tadi kita? Pak Samania, nah. Ad-darsu alladhi ba'da hadha ad-darsi sahlun jiddan. Naam. Sahlun jiddan. Sahih, sahlun jiddan. Naam. Istamir ya akhi, sahih. Naam. Tis'atun. Manil fata. Terjemahkan dulu Wahid. Pelajaran yang setelah pelajaran ini mudah sekali. Masya Allah. Tis'atun. Naam. Manil fatatu allati jalasat amamal mudarrisati. Nah, amamal mudarrisa atau amamal madrasah? Mudarrisati. Naam. Ia talibatun jadidatun min Malaysia. Nah, ada jadidatun di buku antum? Ada kalimat jadidatun di situ? Ada, Ustaz. Nah, antum ceritakan nama sepertinya, ya. Baik, labas. Naam, istamir. Siapakah pemudi yang dia duduk di depan seorang guru perempuan? Nah. Dia seorang murid perempuan yang baru dari Malaysia. Jamil, masya Allah. Asyarah. Asyarah. Atilkal hakibatu hakibatul al hakibatul lati tahtal maktabi laka ya Khalidu. Nah, sekali lagi akhi. Atilkal hakibatul lati tahtal maktabi laka ya Khalidu. Jawabannya? La. Ia li sadiqi Muhammadin. Naam, ia li sadiqi Muhammadin. Naam. Apakah tas yang dia di bawah meja kepunyaanmu ya Khalid? Naam. Kan, dia kepunyaan temanku namanya Muhammad. Jamil. Ahsanta ya akhi. Syukran, jazakallah khair. Afwan. Iya, jazakallah khair. Baik, bagi para pendengar yang lain silakan yang ingin bergabung kembali di 8236543. Kita berikan kesempatan yang seluas-luasnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa Bapak di mana? Rizki. Bapak Rizki di mana, Pak? Bekasi. Bekasi. Oh, Rizki ya, silakan. Rizki, tafadhal ya Rizki, kaifa haluk? Rakam berapa? Alhamdulillah khair. Rakam dari nomor 1 lagi, ya, Khi. Latihan 5. Nah, latihan langsung aja ke latihan 6. 6. Al-Kitabu itu. 6. Al-Kitab. Wahid al-kitabul ladzi 'alal maktabil lil mudarrisi. Nah, intonasinya Rizki. Al-kitabul ladzi 'alal maktabil lil mudarrisi. Jamil. Terjemahkan? Buku yang di atas meja kepunyaan seorang guru. Jamil. Nah, ahsan. Isnan. Isnan. Nah. Al-qalamul ladzi fi haqibati maksurun. Nah, intonasinya Ahriski. Al-qalamul ladzi fi haqibati maksurun. Haqibati. Fi haqibati maksurun. Nah. Pulpen yang di dalam tas itu, tas saya. Nah. Patah. Jamil, ahsanta. Salah. As-sayyaratul lati kharajat minal mustasfal ana litabibil jadidi. Nah, terjem awalan. Mobil yang keluar dari rumah sakit sekarang kepunyaan dokter baru. Naam. Ahsant. Arba'ah. Al-kalbul ladzi fil hadiqati maridun. Naam. Anjing yang di kebun itu sakit. Naam. Jamil. Udah. La terusan. Istilah 5. 5. Naam. Al-fatal ladzi kharaja minal masjidil ana ibnul muadzini. Intonasinya Rizki atau berkaitan intonasi pertanyaan ini. Al-fatal ladzi kharaja minal masjidil ana ibnul muadzini. Naam, terjem. Pemuda yang keluar dari masjid sekarang anaknya seorang muadzin. Jamil. Ahsanta ya Rizki. Syukran. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bagi para pendengar yang lain di belakang Rizki di 8236543. Kita akan telepon selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa di mana? Dari Adi di Cibitung. Cibitung. Ya. Nam Adi, tepat tadi ya Adi. Nah, nomor berapa, Akhi? Rokom Sita. Tilka Ustaz. Nam, sahih. Rokom Sita. Nam. Tilka tilka batatul lati tahta syajaratil libintil falahi. Naam. Teruskan, sabar. Oh, antum terjemahkan, tepat terakhi. Bebek itu Bagaimana? Bebek yang ada di bawah pohon itu. Bebek yang ada di bawah pohon itu milik anak perempuan petani. Naam, jamin. Al-baitul jadidu alladhi fi zalika syari'u lil waziri. Naam. Terjemahkan. Rumah yang bagus itu. Yang bagus atau yang baru? Oh, yang baru. Naam. Rumah yang baru itu. Kenapa ada itunya, Khi? Rumah yang baru. Yang baru itu. Yang. Syari'u. Yang di jalan itu. Yang di jalan itu milik. Al-Wazir. Wazir. Mana Al-Wazir ya, Khi? Milik seorang. Seorang menteri. Milik seorang menteri. Al-Wazir. Nah. Labas. Samania. Teruskan, Khi. Samania. Samania. Ad-darsul ladzi ba'da hadza darsi sahlun jiddan. Naam. Pelajaran yang setelah ini pelajaran yang mudah sekali. Pelajaran yang mudah sekali. Jamil. Tis'ah. Tis'ah. Manil fatatul lati jalasat amamal mudarrisati. Naam. Jawabannya? Siapa ya? Oh, untuk siapa? Siapa pemuda yang keluar? Pemuda atau pemudi? Pemudi. Siapa pemudi yang keluar? Siapa pemudi? Keluar atau duduk? Yang duduk. Nah. Siapa pemudi yang duduk di depan guru perempuan itu? Nah, jawabannya? Hiya talibatu. Talibatun. Ia talibatun. Sekali lagi. Talibatun. Oh, iya. Ia talibatun jadidatu minal Malaysia. Nah, jadidatun. Karena talibatun dia begitu tanwin, maka sifatnya harus juga tanwin juga. Jadidatun. Oh, nah, Ustaz. Nah. Ia talibatun jadidatun minal Malaysia. Min atau minal? Min. Min. Min. Malaysia. Malaysia, sant. Dia murid yang baru murid perempuan yang baru dari Malaysia. Nah, murid baru dari Malaysia. Ahsan. Asyara, terakhir akhir kirim. Asyar. Atilkal hakibatul hakibatul lati tahtal maktabil laka ya Khalid. Ya Khalidu. Ya Khalidu. Ya, jawabannya. Apakah itu tas yang di bawah meja milikmu, wahai Khalid? Nah, jawabannya akhi, mada? La, hiya li sadiki. Li sadiki. La, hiya li sadiki Muhammadin. Nah. Tidak, dia milik teman saya, Muhammad. Muhammad. Santai akhi, barakallahu fikum. Syukran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib, kita tutup dengan membaca Al-Kalimatul Jadidah. Untuk melihat, kita tutup pembelajaran hari ini dengan baca beberapa kalimat dalam kotak Al-Kalimatul Jadidah tuh. Di situ ada, anda lihat ada perbedaan antara cetakan lama dan cetakan baru. Di cetakan lama ada beberapa kalimat yang tidak disebutkan di sini, di cetakan baru. Tapi beberapa ada kesamaan. Al-ammu. Antum lihat bagaimana definisi al-ammu di situ? Akhul abi. Al-ammu dia akhul abi. Saudaranya siapa ya, Khan? Ayah. Saudaranya ayah, saudara bapak. Nah. Saudara laki-lakinya ayah. Kemudian ada kalimat al-ammatu. Al-ammatu ukhtul abi. Saudara perempuannya siapa? Ayah atau bapak kita. Ukhtul abi. Kemudian di bawahnya al-khalu. Al-khalu akhul ummi. Akhul um. Saudaranya ibu. Bisa adik, bisa kakak. Bisa adiknya ibu atau bisa kakaknya ibu. Yang penting saudara ibu, maka dia disebut saudara laki-laki ibu al-khal. Adapun al-khalatu diberikan tambahan ta marbutah di sini, artinya ukhtul um, saudara perempuannya ibu. Bisa kakak perempuannya atau bisa adik perempuan daripada ibu kita. Nah. Dibedakan antara paman dalam bahasa Arab, paman dari pihak bapak dengan paman dari pihak ibu, karena ada beberapa konsekuensi hukum di antaranya berkaitan dengan misalnya ilmu waris. Al-am maka beda bagian warisan dengan al-khal. Bahkan al-khal bisa dikatakan tidak mendapatkan mendapatkan warisan dari bagian yang telah ditentukan dalam Al-Qur'an Al-Karim. Al-fallahu. Al-fallahu, mana al-fallahu ya ikhwan? Petani. Petani. Kalimat ini sebenarnya bukan kalimat baru sepertinya. Sudah sering kita temui sebelumnya. Kemudian ada mustashfal wiladati, ada mustashfal wiladati. Rumah sakit apa ini ikhwan? Rumah sakit persalinan. Bersalin. Nah, rumah sakit bersalin. Bersalin. Nah, rumah sakit bersalin. Nah, lalu di cetakan lama ada tambahan sayyidi dan sayyidati. Sayyidati. Di cetakan baru dihapus karena sayyidi itu sebutan panggilan untuk bawahan ke atasan misalnya. Sayyidi tuanku, sayyidati untuk perempuan. Nah, kalimatnya sepertinya tidak pantas, maka dihapus di cetakan terbaru. Nah, demikian mungkin. Ada beberapa pertanyaan dari pesan singkat, kita angkat terlebih dahulu saja. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan berkaitan dengan kosa kata, Ustaz. Apakah mana rojulun, talibun, dan waladun? Nah, rojulun, talibun, dan waladun. Sepertinya yang nanya ini baru saja bergabung dengan kita. Nah, rojulun dari sejak pembelajaran awal maknanya laki-laki dewasa. Talibun murid laki-laki atau siswa laki-laki. Soal apa lagi tadi? Dan waladun. Waladun kebalikan daripada rojulun. Mana waladun itu? Maknanya apa kalau waladun? Anak laki-laki. Anak laki-laki yang masih kecil. Nah. Baik. Demikian Abu Isa di Depok. Kembali kita angkat dari pesan singkat. Halaman 65 set tamrin yang kedua. Mohon diartikan kembali kalimat perintahnya. 65. Tamrin yang kedua, kalimat perintahnya. Iqra kulla jumlatin minal jumalil atiyah. Iqra, bacalah. Kulla jumlatin, setiap kalimat. Minal jumalil atiyah, dari kalimat-kalimat berikut. ulang sekali lagi. Bacalah setiap kalimat daripada kalimat-kalimat berikut, summa qara'aha, kemudian bacalah ukhra sekali lagi. Ukhra maksudnya di sini marratan ukhra. Dan bacalah dia, bacalah soal-soal tadi atau kalimat-kalimat tadi ukhra sekali lagi. Ba'da taghyiril munada, setelah dirubahnya al-munada. Al-munada apa dari al-munada, ikhwan, penjelasannya dari anak? Kata yang terletak setelah harfun nida, kata yang terletak setelah huruf yang dipakai untuk memanggil. Wahai, ya, ya abi. Maka mana al-munadanya, ikhwan, di sini? Ya abi. Abi. Ya Muhammadu, mana munadanya? Muhammad. Muhammad. Ya talibu, mana munadanya di sini? Talibu. Nah, talibu. Setelah ba'da taghyiril munada, setelah merubah al-munada, kama huwa muwaddahun fil mithal, sebagaimana yang dijelaskan fil mithal pada contoh. Kama huwa muwaddahun, sebagaimana yang dijelaskan fil mithal di dalam contoh. Wallahu a'lam. Baik, kembali di kita angkat ke Ustaz, bolehkah kita menyebutkan kepada teman kita ammi, ya, atau amma, khalan atau khala kepada anak kita agar anak kita memanggil dengan sebutan tersebut kepada teman atau rekan kita? Kalau dipanggil dengan maksud supaya untuk agar lebih dekat, maka ini sudah kebiasaan di negeri kita, bahkan bukan di kita, di banyak negeri. Nah, ada orang yang tidak dikenal, kita memperkenalkan kepada anak kita, ini Om Fulan. Iya. Ini Om Fulan, ini Paman Fulan. Biasa seperti itu. Bukan bermaksud dalam rangka untuk menisbatkan ini pamannya, bukan, tapi bermaksud untuk mendekatkan orang yang kita kenalkan kepada orang yang tertentu. Maka ini maksudnya insya Allah tidak masalah. Wallahu a'lam. Baik, satu lagi. Ustaz, kenapa ba'da hadza darsi bukan hadza darsu? Karena di sini mudhafun ilaih. Ba'da hadza darsi mudhafun ilaih. Demikian sahabat-sahabat, subhanallahi hamdik, syukur la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.